السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، masih kita membicarakan tentang tahrif yang merupakan kebiasaan dari Yahudi. فَمَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، maka siapa yang menyerupai mereka maka dia termasuk golongan mereka. وَتَحْرِيف sudah dibahas kemarin pada pertemuan yang lalu. Ada تَحْرِيفُ التَّنْزِيل، ada تَحْرِيفُ التَّأْوِيل. Tidak apa-apa mengulangi sedikit. Adapun تَحْرِيفُ التَّنْزِيل adalah menyelewengkan lafad-lafadnya, sedangkan تَحْرِيفُ التَّأْوِيل adalah menyelewengkan makna-maknanya. Sudah kita contohkan تَحْرِيفُ التَّأْوِيل sekian banyaknya. Itu lebih banyak daripada تَحْرِيفُ التَّنْزِيل. Walaupun تَحْرِيفُ التَّنْزِيل terjadi, tapi mereka berbicara hari ini maka akan terbongkar kedoknya hari itu juga. Seperti yang membaca wa kallamallah dengan nasab wa kallamallah, akan terbongkar bahwa itu bukan dari Quran. Dalam Quran wa kallamallahu. Demikian pula yang menambah satu kalimat atau yang mengurangi satu kalimat. Warubama tatawala ba'duhu min at-tahrif at-tanzil, ada yang lancang berani mentakwilkan lafad-lafadnya seperti wa kallamallahu Musa taklima. Wa amma tatawul ba'dihim ila sunnah bima yadhunnu annahu min 'indillah fa kawad'il wadda'in al ahadith ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw iqamah ma yadhunnu annahu hujjah fi ad-din wa laysa bi hujjah. Adapun kelancangan mereka dalam menakwilkan ucapan-ucapan Rasul ini dalam sunnah, maka lebih banyak lagi. Seperti wad'il wadda'in, orang-orang yang membuat hadis palsu. Itu termasuk tahrif. Karena mereka membuatnya dan mereka menyatakan adalah ini ucapan Rasul, padahal bukan ucapan Rasul. Atau iqama ma yadun annahu hujjah fid din walaysa bihujjah, atau menegakkan satu dalil, satu hadis sebagai hujjah atas satu masalah, ternyata hadis itu tidak berkait dan bukan hujjah, itu termasuk tahrif. Seperti hadis tentang warisan dijadikan dalil terhadap keluarga berencana, enggak nyambung, itu juga takwil. Yadhunnu annahu hujjah wa laysa bihujjah, dikira bahwa itu hujjah padahal bukan hujjah. Jangan sampai meninggalkan dzurriyatan di'afa, jangan sampai meninggalkan turunan yang lemah. Nah, itu makanya harus keluarga berencana. Kemana? Ayat ini bicara tentang warisan. Agar jangan diwasiatkan pada sekian orang dalam keadaan keluarganya, turunannya miskin. Itu yang dimaksud. Enggak ada kaitannya dengan masalah yang lain. Wa hadha dharr min naw'i akhlaqil yahud. Jenis ini termasuk akhlaknya Yahudi. Wa dhammaha fin nusus katsirah. Dan akhlak Yahudi ini dicerca di dalam banyak dalil-dalil, di dalam banyak nas-nas. Liman tadabbara fi kitabillah, siapa yang memperhatikan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thumma nadhara bi nuril iman, kemudian melihatnya dengan cahaya iman, ila ma waqa'a fil ummati min al ahdath, apa yang terjadi pada umatnya dari kejadian-kejadian, maka dia akan melihat bahwa sungguh telah banyak terjadi perkara-perkara yang merupakan akhlaknya Yahudi. Merubah ayat, menyeret ayat, merubah hadis, menyeret hadis, membuat hadis palsu, meletakkan hujah tidak pada tempatnya, yang ini diletakkan pada yang sana diletakkan pada yang sini. Hadihi kulluha barakallahu fikum, merupakan akhlakul Yahud. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nasrani, tadi sudah kita bicara tentang Yahudi, sekarang masuk pada Nasrani. Wahai ahlal kitab, jangan engkau berlebih-lebihan dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan jangan berbicara atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan beliau ini adalah diciptakan dengan kalimat Allah yang dilemparkan kepada Maryam, yaitu kalimat kun, jadilah, maka jadilah Isa di perut Maryam alaihi salam. Wa qala ta'ala laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Juga Allah berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa sungguhnya Allah adalah al-Masih ibn Maryam. Ikhwan ibn na'azakumullah, mereka juga memiliki sekian aliran di dalamnya, sekian perpecahan. Ada di antara aliran Nasrani yang menyatakan bahwa Isa adalah Allah menjelma sebagai manusia. Ada yang menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah. Ada lagi yang menyatakan bahwa Isa, Maryam, dan kata mereka Ruhul Kudus adalah tiga tapi satu, satu tapi tiga. Dan masih ada sekian akwal dari mereka. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan mereka semua kafir. Yang pertama ayat ini Allah katakan, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir siapa yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih. Inna Allaha huwal Masih. Siapa yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih, maka dialah yang dikatakan Allah, laqad kafara, sungguh telah kafir. Yang kedua, di ayat lain Allah katakan laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Dia juga kafir. Artinya, apakah aliran yang ini atau aliran yang itu dari kaum Nasrani, semuanya kafir. Dan Allah sebutkan dengan lam taukid, dengan qad, yang juga yufidu taukid, juga menunjukkan taukid. Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah Al-Masih. Al-Masih Isa alaihi salam adalah Allah. Maka mereka telah kafir, sungguh-sungguh telah kafir. Demikian pula ayat yang kedua memakai laqad kafara, sungguh-sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Ini ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang disebut dengan al-ghulu fid-din. Al-ghulu fid-din. Berlebih-lebihan dalam beragama. Berlebih-lebihan dalam memuliakan dan meninggikan seorang nabi sampai kebablasan. Tajawaz al-had, melewati batasnya sampai diberi sifat ketuhanan ila akhirih. Thumma innal ghuluwa fil anbiya'i was-salihina qad waqa'a fi tawa'if min dhullal al-muta'abbidah al-mutasawwifah. Juga ghulu ini yang merupakan sifatnya Nasrani ternyata terjadi pula pada golongan dhullal, kelompok-kelompok sesat dari kalangan muta'abbidah al-mutasawwifah. Yani golongan zuhad mutasawwifah. Zuhudnya zuhud bid'ah, ibadahnya juga dengan ibadah bid'ah, dengan cara-cara yang ghulu. Terjadi pada mereka ghulu fil anbiya wa ghulu fil salihin. Terjadi melampaui batas dalam mengangkat nabi sampai menuhankannya, melampaui batas dalam mengangkat orang soleh sampai mengangkatnya seperti rasul, bahkan lebih dari rasul. Mengapa? Di antara mereka ada yang berkata bahwa wali-wali kami di tingkat yang paling tinggi, mereka bisa mengambil dari sumber di mana para anbiya dan para malaikat ngambil dari sana. Lihat kalimatnya. Wali-wali kami mengambil dari satu sumber, yang malaikat ngambil dari sana, nabi pun ngambil dari sana. Kata mereka, kalian mengambil ucapan Rasulullah dengan sanad an fulan an fulan an fulan sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi mengambil ayat dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari nabi, dari malaikat Jibril, dari Allah. Tetapi wali-wali kami menyatakan mereka mengambil langsung dari Allah. Haddatsani nafsi an rabbi, menyampaikan kepadaku Tuhanku, diriku dari Tuhanku. Apa ada di Indonesia? Ada. Kalian tahu istilah mereka wisik? Apa itu? Bisikan gaib dari Allah. Kalian tahu apa itu yang mereka katakan dengan apalagi? Wangsit. Sama. Bisikan gaib dari Allah. Lihat. Mereka menganggap orang solehnya lebih dari nabi. Nabi saja melalui Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak melalui Jibril, langsung dari Allah. Haddatsani nafsi an rabbi. Hada ghulu. Berlebih-lebihan terhadap orang solehnya. Bahkan mereka menggambarkan karamatul awliya lebih dari mukjizatnya para anbiya. Para anbiya mendapatkan mukjizat. Tetapi apakah mereka punya keistimewaan sami'un, alimun, mujibud da'awat? Maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa? Tidak. Enggak ada satu riwayat pun dari para salaf. Enggak ada satu riwayat pun dari para sahabat yang menyatakan bahwa nabi maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan doa. Tidak. Tetapi ketika kita tanyakan pada mereka yang berduyun-duyun datang ke kuburan orang soleh, kemudian memanggil-manggilnya, ya wali Allah, ya habib Allah, ya syekh fulan, ya maulana ila akhirihi, kamu tanyakan pada mereka, kenapa kamu minta pada orang mati? Dan dengarkan apa jawabannya. Jawabannya, ini waliullah. Kalau waliullah mendengar, dan kamu ngomong dimanapun, dia mendengar. Dan dia akan bisa memberikan padamu apa yang kamu minta. Astagfirullah. Masa kayak Tuhan? Bukan, ini karomah. Wah, karomahnya lebih tinggi dari Nabi. Karomahnya lebih tinggi dari para Rasul. Ikhwani fi dinillah azakumullah, malaikat saja tidak akan dia bisa berbuat apapun tanpa perintah dari Allah. Sehingga kamu minta apapun malaikat tidak akan bisa memberi. Sampai Allah katakan, berikan, baru diberikan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Malaikat sifatnya adalah yaf'aluna ma yu'marun. Melakukan apa yang diperintah. Enggak diperintah, tidak akan berbicara. Apalagi berbuat. Apalagi memberi. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman. Mereka tidak berbicara kecuali diizinkan oleh Allah yang Maha Rahman. Berarti mereka terlalu berlebihan terhadap wali-walinya. Naam, dan itu sifat Nasrani. Sifat Nasrani. Nasrani ghulu pada Isa, mereka ghulu pada wali-wali. Kembali kepada kitab. Qala hatta khalata kathiran minhum min madahib al-hulul wal ittihad ma huwa aqbah min qawli an-nasara aw mithlahu aw dunahu. Hingga kebanyakan mereka tercampuri agamanya dengan madhab hulul atau madhab al-ittihad, wahdatul wujud. Hulul adalah madhab yang mengatakan bahwa Allah meresap pada benda-benda, pada makhluk-makhluk. Al-Ittihad menyatakan bahwa seluruh yang ada ini adalah Allah. Jadi keberadaan cuma satu, yaitu Allah. Sehingga mereka bersahadat, kalau kalian perhatikan dengan jeli, bukan la ilaha illallah. La illallah. La illallah. La illallah. Tidak ada kecuali Allah. Tidak ada kecuali Allah. Enggak ada yang ada ini semuanya kecuali Allah. A'udzubillah. Ma huwa aqbah min qawlin nasara. Yang tentunya lebih jelek ajaran ini daripada ajaran Nasrani. Lebih kufur bahkan daripada ajaran Nasrani. Ada yang lebih kufur dari ajaran Nasrani. Ada yang sama, ada yang di bawahnya, ada yang mirip dengannya. Mithluhu aw dunahu. Ada yang aqbah, ada yang mithluhu, ada yang dunahu. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga penulis kitab ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab atau di dalam majmu' fatawanya juz kedua menyatakan, kalau engkau tanyakan pada Nasrani tentang Tuhannya, mereka akan menyatakan bahwa Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Tiga. Tetapi kalau kamu tanyakan pada mereka kaum al-ittihad, kaum ihdatul wujud atau aliran hululiyah, maka mereka akan menyatakan ini Tuhan, itu Tuhan, ini Tuhan, semua Tuhan. Pohon juga Tuhan, anjing juga Tuhan. Na'udzubillah, kata Ibnu Arabi tanpa alif dan lam, bahwa anjing dan babi tidak lain kecuali Tuhan kami. Dan Tuhan telah meresap di sampah-sampah. Ikhwan bin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayyuhuma akfar? Mana yang lebih kafir? Yang menyatakan Isa adalah Tuhan atau yang menyatakan semua benda adalah Tuhan? A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minal kufur. Wa katsir min atba'. Wa qala ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam. Qala wa fassarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'adi ibn hatim bi annahum ahallul haram fa'ata'uuhum wa harramu 'alaihimul halal fattaba'uuhum. Kata Allah, mereka mengambil pendeta-pendeta mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah dan juga al-masih ibn maryam. ditafsirkan ayat ini oleh Nabi SAW kepada Adi bin Hatim. Bahwasanya mereka menghalalkan yang haram kemudian ditaati. Atau mereka mengharamkan yang halal kemudian diikuti. Maka itulah pengambilan mereka sebagai Tuhan. Diriwayatkan Adi bin Hatim datang dalam keadaan masih ada tanda kalau dia masih Nasrani dengan kalung salibnya. Maka Nabi langsung membaca ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu mengambil pendetanya sebagai Tuhannya dan ahli ibadahnya sebagai Tuhannya. Kata Adi, mana buduhum? Kami enggak nyembah mereka. Kami enggak sujud pada mereka. Kami enggak sujud pada mereka, menyembah mereka. Kata Nabi, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kalian taati? Iya. Atau kalau mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kalian ikuti? Iya. Tilka ibadatukum iyyahum. Itulah ibadah kalian pada mereka. Berarti apa bentuknya? Bentuk ibadahnya? Ibadah kalian pada mereka adalah memberikan pada pendeta-pendeta mereka, memberikan pada rahib-rahib mereka hak ut-tashri'. Hak pensyariatan. Bahwa mereka bisa membuat syariat. Boleh menghalalkan, boleh mengharamkan. Itu Tuhan. Berarti engkau menjadikan mereka seperti Tuhan. Berarti engkau menjadikan mereka sebagai ilah. Karena hak ut-tashri'. Hakullah subhanahu wa ta'ala. Hak pembuatan syariat itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kathirun min atba'il muta'abbidah yuti'u ba'dul mu'azzamina 'indahu fi kulli ma ya'muruhu bihi wa in tadammana tahlil haram aw tahrim halal. Juga terjadi pada umat ini apa yang dilakukan oleh Nasrani. Apa itu? Kebanyakan pengikut para muta'abbidah al-mutasawwifah, ahli ibadah sufi, mereka mentaati sebagian orang yang mereka anggap sebagai tokoh-tokoh besarnya. Mu'adzamin. Mereka taati apapun yang mereka instruksikan. Mereka taati apapun yang mereka perintahkan. Atau bahkan penghalalan apa yang haram. Atau mengharamkan apa yang halal. Juga mereka mengikutinya. Mengapa? Kata mereka, ini waliullah. Mendapatkan wangsit dari Allah, mendapatkan wisik, mendapatkan berita-berita gaib dari Allah, maka ini lebih dari Nabi. Karena langsung dari Allah SWT, harus kita turuti, harus kita taati. Ikhwani fiddin a'azakumullah, termasuk dari akhlak Nasrani yang kita tidak boleh menyerupai mereka adalah rahbaniyah. Qala, dikatakan warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Qala subhanahu wa ta'ala, dan rahbaniyah yang mereka ada-adakan secara bid'ah, ma katabnaha 'alaihim, kami tidak wajibkan atas mereka. Illa ibtigha'a ridwanillah, kecuali katanya ingin mencari keridhaan Allah. Kami tidak wajibkan, kami tidak suruh. Tapi mereka bikin-bikin katanya ingin cari keridhaan. Taib, ini akhlak Nasrani. Mengada-adakan rahbaniyah. Rahbaniyah ini sekarang lebih dikenal orang-orangnya dikatakan biarawan dan biarawati. Mereka hanya hidup di biara-biara, di tempat khusus. Tidak menikah. Tidak mereka memakan makanan-makanan daging dan sejenisnya. Dan sekian banyak aturan-aturan lainnya. Yang mereka katakan ini rahbaniyah yang akan menjadikan Tuhan ridho katanya. Padahal Allah tidak wajibkan atas mereka. Bahkan Allah tidak suruh. Ternyata kaum muslimin juga ada yang mengikuti jejak Nasrani. Wa qad tuliya tawa'ifu minal muslimin. Min ar-rahbaniyatil mubtada'ah bimallahu bihi alim. ternyata telah terkena bencana ini. Tawaif minal muslimin. Sekian aliran-aliran kaum muslimin. Yaitu bencana rahbaniyah seperti Nasrani. Yang diada-adakan secara bid'ah. Dengan apa yang Allah lebih tahu. Ini sangat banyak jenisnya. Dulu rahbaniyah. Atau dulu kaum Nasrani di masa itu. Ketika kalah dengan Yahudi. Mereka dibantai, mereka dibunuh, mereka dikejar, mereka dicari. Mereka sembunyi. Tayyib. Sampai kemudian Nasrani terbagi jadi tiga. Yang satu adalah yang tetap di atas hak. Apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka mereka dipenggal. Dibunuh habis. Yang satu menyatakan pada mereka. Jangan bunuh kami. Beri kami tempat khusus. Dan kami akan beribadah di sana sampai mati. Artinya gak apa-apa kami mau dipenjara, mau diapakan. Kasih tempat kami. Menara-menara yang tinggi. Letakkan kami di atas. Kami akan beribadah pada Allah. Kalian beri makan saya sampai mati. Saya gak akan ganggu kalian. Saya akan beribadah terus-menerus. Tidak mengganggu kalian, tidak berbicara apapun. Ini jenis rahbaniyah yang pertama. Yang kedua berkata, jangan bunuh kami. Biarkan kami melanglang buana. Biarkan kami mengembara. Kami akan berjalan sampai habis tenaga kami, sampai habis nyawa kami. Kami akan makan apapun yang kami lewati. Kami akan minum air apapun yang kami lalui. Maka mereka diizinkan, silakan. Maka berjalan, makan daun-daunan, makan apapun yang dilewatinya, apa yang bisa dimakan, sampai mereka kelaparan, kehausan, mati. Dalam rangka beribadah, terus beribadah. Berzikir, memuji Allah, beribadah, ila akhirnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, yang pertama itu dikenal dengan biarawati dan biarawan tadi, yang kedua lebih dikenal dalam masyarakat dengan siyahah namanya. Sehingga dikatakan dalam riwayat oleh Syekhul Islam juga, siyahatu ummati al-jihad. Bahwa siyahahnya umatku adalah jihad. Bukan mengembara tanpa tujuan. Tetapi berjalan dalam perjuangan fisabilillah. Itu siyahahnya umatku. Artinya, di umat Islam ini gak ada siyahah. Dan gak ada praktek kependetaan. Gak ada dalam ajaran Islam. Kalau engkau ingin kesendirian dalam rangka beribadah, tempatnya adalah di sepertiga malam terakhir di rumahmu. Begitu terbit fajar, maka kembali engkau sebagai manusia yang normal. Allah jadikan laila libasa, dan Allah jadikan nahar ma'asha. Silakan. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebaranlah di muka bumi untuk cari fadilah Allah. Itu normal. Tetapi lihat, haula mengaku kaum muslimin dalam tanda petik, tetapi yang dipakai ajaran Nasrani. Mereka tidak bekerja, mereka tidak cari maisha, mereka tidak mengurusi istrinya dan keluarganya, mereka hanya semedi di gua-gua atau semedi di hutan-hutan di gunung-gunung dengan berzikir. Kadang-kadang makan daun-daunan saja, kadang-kadang persis seperti kaum Nasrani. Jenis kedua juga ada pada kaum muslimin yang kerjanya mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya. Ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anak-anaknya, ditinggalkan kerjanya, ditinggalkan seluruh urusan dunia. Untuk apa? Untuk jalan-jalan. Oh ibadah. Oh kalau ibadah itu harus jalan-jalan. Enggak bisa ibadah di rumah tengah malam sepertiga malam terakhir. Enggak bisa. Engkau beribadah kepada Allah dengan tetap bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Enggak bisa. Alhamdulillah bisa. Mengapa engkau berbuat sesuatu yang katanya baik, tapi meninggalkan sesuatu yang juga baik? Yang ini baik dalam keadaan semu, tidak jelas perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Tetapi yang ditinggalkan adalah kebaikan yang merupakan tanggung jawab yang wajib. Tanggung jawab yang wajib. Engkau beri makan mereka apa yang kamu makan, engkau beri pakaian mereka seperti yang kamu pakai, engkau berikan tempat pada mereka seperti apa yang kamu tempati. Oh, kami sudah kumpulkan harta, kami berikan pada keluargaku, cukup. Belum selesai kalimat kami. Dan perhatikan mereka, jaga mereka, bimbing mereka. Kalau kamu tinggalkan sekian lama sampai 1 tahun atau lebih, berarti engkau menterlantarkan mereka. Apakah engkau berkewajiban memberikan nafkah pada keluargamu hanya nafkah yang lahir, melupakan nafkah yang batin? La tadaruha kal muallaqah. Jangan biarkan mereka kal muallaqah, seperti barang tergantung. Jadi istri juga enggak jelas, diceraikan juga tidak. Istri itu bukan hanya dikasih makan dan dikasih minum. Perlu diperhatikan, perlu dijaga, perlu dilindungi, perlu diberi ilmu, perlu diberi sedekah. Lahir dan batin, bukan hanya lahir saja. Ini barakallahu fikum, kesesatan dalam bentuk rohbaniyah. Itu kesesatan dalam bentuk rohbaniyah. Ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Rohbaniyah, kependetaan yang tidak diajarkan dalam Islam. Allah tidak perintahkan, Allah tidak wajibkan, bahkan tidak disunahkan sekalipun. Nasallahu salamah wal afiyah. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Ini sifat Nasrani yang berikutnya. Itu enggak oleh kalian, dicatat. Ada berapa sudah? Dari mulai gulu terhadap nabi mereka, menjadikan hakut tashri', hak pensyariatan untuk pendeta-pendetanya. Yang ketiga rohbaniyah. Sekarang yang keempat, kebiasaan Nasrani. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Ini dalam surat Al-Kahfi adalah kisah, bukan syariat, tapi Allah mengisahkan bagaimana mereka. Dan Allah tidak berkata orang soleh membangun masjid di kuburannya, tidak. Tapi menyatakan orang yang menang, dan yang suaranya lebih didengar, yang kedudukannya lebih tinggi, itu. Bukan yang lebih soleh yang membangun. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti yang keempat ini adalah membangun masjid di kuburan. Membangun tempat ibadah di kuburan orang soleh. Sebagaimana diriwayatkan bahwa ketika istri Rasulullah SAW yang pernah ikut hijrah ke Habasyah bercerita, ya Rasulullah, aku melihat di sana ada gambar-gambar, ada patung-patung dan seterusnya. Maka Nabi menyatakan, ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih aw al-'abd as-salih banu ala qabrihi masjida. وصوروا تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. Kata Nabi, mereka itu, ini kaum Nasrani, Habasyah Nasrani, mereka itu kalau ada hambanya yang saleh meninggal atau ada orang saleh meninggal, maka mereka akan bangun di kuburannya tempat ibadah, gereja-gereja. Dan mereka akan bikin gambar-gambarnya. Ini gambar orang solehnya, ini gambar malaikat. Tahu gambar malaikat? Kayak apa bentuknya? Nasrani menggambar malaikat di gereja-gereja mereka, bayi bersayap. Alasannya, karena bersihnya hati malaikat seperti bayi. Tapi malaikat bersayap, maka digambarkan bayi bersayap. Dan lain-lainnya. Kata Nabi, itu mereka, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Berarti dicerca, berarti dicela. Dhammahumun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dicerca oleh Nabi. Kenapa ditiru wahai kaum muslimin? Kenapa diikuti wahai kaum muslimin? Berarti engkau tashabbaha bihim. Berarti engkau menyerupai mereka. Wa man tashabbaha minhum, fa man tashabbaha minkum fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai mereka dari kalian, berarti seperti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Syekhul Islam selanjutnya, Fakana dhallun wal maghdub bal mal maghdub alaihim yabnun al masajid ala qubur al anbiya was salihin. Maka di antara kebiasaan Nasrani bahkan juga Yahudi dalam hal ini sama. Nasrani dijuluki dhallun. Fakana dhallun, man hum dhallun? Naam, Nasrani. Bal wal maghdubi alaihim, bahkan al maghdubi alaihim, man hum? Yahudi. Yabnuna al masajid ala qubur al anbiya, dua-duanya membangun masjid di atas kuburan para nabi dan kuburan orang saleh. Wa qad nahana nabiyyu, sedangkan nabi kita Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk menyerupai mereka, dan jangan membangun kuburan di atas masjid, jangan membangun masjid di atas kuburan, dan jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Naha an dhalik fi ghairi mawdhi'in, tidak di satu tempat saja, artinya dilarangnya tidak hanya dalam satu hadis saja, dalam sekian banyak hadis. Hatta fi waqti mufaraqatihi dunya, bahkan ketika akan wafatnya, ketika beliau alaihi salatu wassalam akan meninggalkan dunia, beliau masih berpesan, bi abi huwa wa ummi thumma inna hadha qad ibtuliya bihi katsirun min hadhihi al ummah. Ketika akan wafatnya sudah mengatakan, bahkan menyatakan ibuku dan bapakku sebagai jaminan. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid, dan jangan jadikan kuburanku sebagai wathanan yu'bad, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi anehnya, larangannya sangat jelas, jumlahnya sangat banyak, riwayatnya sangat sahih dalam kitab-kitab sahih. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima. Sekian banyak. Di dalam kitab-kitab sahih, di dalam masanid, di dalam sabus sunan. Dan juga yang lain-lainnya dari kitab-kitab haji. Semua meriwayatkan. Mengapa kok kaum muslimin masih melakukannya? Apakah tidak sadar kalau itu kebiasaan Nasrani? Apakah tidak sadar kalau itu kebiasaan Yahudi? Yang Nabi sampai menyatakan, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ubtuliya bihi katsirun min hadhil ummah, telah terfitnah dengan fitnah kuburan ini kebanyakan dari umat ini. Thumma innadhallina tajid 'ammat dinihim innama yaqumu bil aswatil mutribah was suwaril jamilah fala yahtammuna fi amri dinihim bi akthar min talhinil aswat. Yang kelima sekarang dari kebiasaan Nasrani, yang Allah Allah, jangan kalian tiru dan jangan seorang pun dari kaum muslimin meniru mereka. Apa itu? Inna dhalin, mereka orang-orang sesat dari kalangan Nasrani, kamu dapati kebanyakan agama mereka hanya ditegakkan dengan aswatil mutribah, dengan suara-suara musik, dengan pianonya, dengan biolanya, dengan gitarnya, dengan serulingnya. Aswatil mutribah, suara-suara musik. Wassuwaril jamilah, atau dengan gambar-gambar. Mereka bikin gambar-gambarnya, mereka bikin patung-patungnya, mereka bikin segala macam. Ini gambar Isa bin Ibni Maryam, kata mereka. Mereka sebut dengan Tuhan. Ini jelmaan Tuhan. Digambar. Bahkan digambar ketika disalibnya. Dalam keadaan auratnya terlihat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Digambarkan Bunda Maria, yang mereka katakan sebagai Tuhan Ibu, astagfirullah. Mereka gambar pula malaikat dengan bayi bersayap. Yang sebelah kanan megang trompet, yang sebelah kiri megang trompet, yang di atas megang busur panah. Panah-panah cinta katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu Nasrani. itu Nasrani. Kafir mereka. Laqad kafara alladzina qalu anna Allah thalithu thalatha. Tidak heran karena mereka kufar. Tetapi yang kita heran kalau ada kaum muslimin yang melakukan apa yang mereka lakukan. Berbuat persis seperti apa yang mereka perbuat. Mereka la yahtammuna fi amri dinihim bi aktsar min talhinil aswat. Mereka tidak mementingkan dalam agama mereka kecuali memperbagus suara. Apa acaranya di gereja-gereja? Paduan suara. Apa acaranya di gereja-gereja? Nyanyi. Apa acaranya di gereja-gereja? Mereka bangun berdiri bersama kemudian bernyanyi dengan lagu-lagu kudus. Anehnya kaum muslimin ikut membuat lagu-lagu kudus. Ini lagu-lagu islami. Sebentar, saya tidak tanya islami atau tidak islami. Apakah cara seperti itu dilakukan oleh salaf? Apakah ada contohnya dari para sahabat? Abu Bakar, Umar, ashab yang lainnya, 10 al-mubasyirin bil jannah baris sambil bernyanyi bersama. Ada? Astagfirullah. Atau para tabi'in, Hasan al-Basri dan lain-lainnya. Bernyanyi bersama? Atau tabi'i tabi'in, atau para imam-imam kalian, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, atau Abu Hanifah, apakah mereka membuat paduan suara? Alhamdulillah. Jawaban kalian benar. Tidak ada, satu riwayat pun tidak ada. Berarti itu kebiasaan siapa? Kebiasaan ghairina. Itu adatu ghairina. Itu kebiasaan orang lain, bukan kaum muslimin. Urusan mereka di gerejanya, urusan mereka. Tetapi kalian kaum muslimin, jangan tiru mereka. Itu bukan agama Islam. Itu bukan ajaran Islam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Tidaklah ibadah mereka kaum musyrikin jahiliyah di sekitar Ka'bah, إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً, kecuali tepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul. Lihat, tashabbuh dengan Nasrani dengan tashabbuh dengan jahiliyah. Jahiliyah kata Allah, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَاذَا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً, sambil bersiul-siul. Akhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Thumma innaka tajid anna hadhihi al-umma qad tuliyat min ittikhad al-sima' al-mutrib bi sima' al-qasa'id bi as-suwar wal aswat al-jamila li islah al-qulub wal ahwal ma fihi mudahah li ba'd hal ad-dallin. Kemudian kata Syekhul Islam, kamu lihat umat ini atau di tengah umat ini, di tengah umat Islam ada yang ubtuliyat, ada yang terfitnah, terkena bencana dengan bencana yang sama, yaitu ittikhadus sima', membuat acara sima' al-mutrib, acara mendengar lagu-lagu, acara mendengar qasidah-qasidah, syair-syair yang dibacakan. Mereka namakan dengan malam apa namanya, Allahu ta'ala alam, saya lupa istilahnya, yang mereka katakan sebagai renungan kepada Palestina, malam suci apa malam sunyi, Allahu alam. Mereka matikan lampu-lampu di masjid. Wallahi, ini bukan cerita kosong, terjadi. Di kalangan haula'il hizbiyin, ikhwaniyin, mereka berkumpul di masjid, lampu dimatikan semua, nyalakan lilin, pegang lilin satu-satu. Persis seperti Nasrani. Nasrani juga demikian, pegang lilin satu-satu. Kemudian setelah itu, yang satu berkata, saudara kita di Palestina. Di belakangnya ada yang nyanyi. Gitu. Mereka dibantai. Tangis semua. Mereka dibunuh. Di belakangnya nyanyi. Backgroundnya itu lagu. Ini ajaran siapa ya muslimin? Bukan ajaran Islam sama sekali. La minal islami fi syai. Dan itu tashabbuh bihim. Tashabbuh dengan kaum Nasrani. Persis kayak gereja. yang di Bandungnya terjadi lagi. Malam Ramadan, sebelum tarawih ada tausiah. Kali ini tausiah kita agak sedikit berbeda. Tiba-tiba nongol grup band bawa gitar-gitar semua dan bawa alat musik. Mulailah mereka menyanyi ada sejadah panjang. Apa-apaan? Merusak masjid. Memfungsikan masjid seperti fungsi gereja. Memfungsikan masjid seperti qoah, seperti aula untuk pentas. Astagfirullah. Akhirnya masjid-masjid belakangan dibangunnya agak lain dengan masjid kalian. Dan itu saya dapatkan. Masjid seperti itu di daerah Kampung Melayu sana. Ini masjid agak aneh. Apa itu? Di depan ada panggung. Masjid ada panggungnya. Itu panggung buat apa? Oh, kalau ada acara-acara. Astagfirullah. Akhirnya bentuknya pun menyerupai bentuk gereja. Masjid, depannya ada panggungnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan panggung semi permanen, bukan. Memang di beton dikasih keramik panggung. Ada tangganya dari kanan, ada tangganya dari kiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tashabbuh biman bin Nasrani. Ini dimaukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kami berbicara tentang iqtida' siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, untuk menjelaskan bahwa konsekuensi dari agama Allah yang mulia ini agar kita jangan menyerupai mereka. Agama ini sudah sempurna, jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan dirubah, dan jangan latah ikut-ikutan dengan kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum Sufi, kaum sesat. Jangan meniru-niru kaum kufar. Jangan. Agama ini alhamdulillah sudah lengkap, sempurna. Tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Walhamdulillah rabbil alamin. Naktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.